Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi, kama yuhibu rabbuna wa yirdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lam rahimakumullah fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para thalabatul ilmi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat kembali untuk berkumpul di majelis yang mulia ini, majelis Thalabul Ilmi. Dan ini adalah pertemuan yang ketiga pada daurah yang mulia di tahun yang mulia ini. Pada pertemuan yang pertama kita membahas mubtilatul amal, yaitu pembatal-pembatal amal. Pada pertemuan yang kedua kita membahas qawaid wa bawabutul jihad, yaitu batasan kaidah-kaidah tentang jihad. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini juga sengaja kita membahas sebuah judul yang mudah-mudahan judul ini juga sangat tepat dengan kejadian-kejadian yang menimpa kepada kita hari ini. Judul hari ini adalah Atharu Dunub Alal Afrod Wal Mujtama. Judul kita pada hari ini adalah pengaruh dosa terhadap individu dan masyarakat. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, sebelum kita menjelaskan tentang apa yang dimaksud pembahasan kita, yaitu tentang pengaruh dosa terhadap individu dan masyarakat, kita akan menjelaskan dulu ad-dunub wa ahlus sunnah, yakni madhab ahlus sunnah fid dunub. Ad-dunubu tahsulu imma bisababi tarkil ma'mur au bisababi fi'lil mahdur. Dosa terjadi akibat seseorang meninggalkan apa yang diperintah atau melakukan apa yang dilarang. Jadi yang dimaksud dengan dosa adalah imma bisababi tarkil ma'mur wa imma bisababi fi'lil mahdur. Dosa terjadi apabila seseorang meninggalkan apa yang diperintah atau melakukan apa yang dilarang. Asy-syari'ah al-awamir wa nawahi. Sebab syariat Islam isinya adalah al-awamir wa nawahi. Sebab syariat Islam intinya adalah berisikan perintah dan larangan yang memiliki konsekuensi al-wa'du wal-wa'id, yang memiliki konsekuensi yaitu penetapan ganjaran pahala bagi orang yang melakukan perintah-perintah Allah dan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, dan berkonsekuensi wa'id yaitu berupa adab siksa bagi siapa saja yang meninggalkan perintah Allah atau melaksanakan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang dimaksud dengan adzunub, dosa ataupun maksiat. Kemudian madhabu ahli sunnah fidunub. Sebelum kita menjelaskan tentang pengaruh dosa, kita akan menjelaskan dulu akidah, yakni madhab ahli sunnah au akidatu ahli sunnah fidunub, keyakinan madhab ahli sunnah tentang dosa. Pertama, ahli sunnah yaqulun anna dzunuba tu'assiru 'alal iman. Li'anna al-imana inda ahli sunnah qaulun wa 'amalun yazidu bi tha'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Poin pertama, ahlus sunnah meyakini bahwa dosa itu mempengaruhi iman, mencacati iman. Sebab menurut ahlus sunnah iman qaulun wa amalun. Sebab iman menurut ahlus sunnah ucapan dan perbuatan. Yazidu wa yanqusu. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bi tha'ah. Iman bertambah dengan sebab taat. Wa yanqusu bil ma'siyah. Dan berkurang dengan sebab seseorang terjerumus kepada maksiat. Fa idzan adzanbu adzunub al-ma'siyah al-ma'asi tu'assiru 'alal iman. Maka kalau begitu, bahwa dosa itu mencacati iman. Khilafan lil murji'ah. Fa innahum yaquluna anal ma'siyata anna dhanba la tu'assiru 'alal iman. Ini berbeda dengan keyakinan orang-orang murji'ah. yang menyimpang, yang keliru, di mana mereka mengatakan dosa maksiat tidak mempengaruhi iman. Jadi dosa maksiat tidak mempengaruhi iman. Li'annahum yaqulun al-imanu syai'un wahidun la yatajaza wa la yataba'ad. Idza sabata ba'duhu sabata kulluhu. Wa qalu an ta'ah la yanfa' ma'al kufri kama annal ma'siyata la tu'athiru 'alal iman. Orang-orang Murji'ah menyelisihi Ahlussunnah, di mana mereka mengatakan maksiat tidak mempengaruhi iman, tidak mencacati iman, sebab iman menurut mereka satu, la yatajaza wa la yataba'ad wa laysa lahu syu'abun wa darajat. Sebab iman menurut orang-orang Murji'ah adalah satu, tidak memiliki cabang, tidak memiliki tingkatan. Mereka mengatakan maksiat tidak mempengaruhi iman, sebagaimana taat tidak bermanfaat kepada kekafiran. Jadi kalau orang kafir melakukan ketaatan tidak memberikan manfaat. Maka mereka juga mengatakan kalau orang melakukan maksiat ketika beriman maka juga tidak mencacati. Maka ini adalah batil, sebagaimana dalil-dalil yang telah jelas. Juga Ahlus Sunnah tidak seperti orang-orang Khawarij. Li'anna al-Khawarija wal-Mu'tazilah yaqulun aw annahum yukaffirunan nasa bimujaradi dhanbin aw bikulli dhanbin. Demikian juga Ahlus Sunnah di dalam masalah dosa berbeda dengan keyakinan orang-orang Khawarij, dengan keyakinan orang-orang Mu'tazilah, di mana orang-orang Khawarij mereka mengkafirkan seseorang, mengkafirkan seorang muslim dengan semata-mata melakukan dosa. Apabila ia melakukan dosa besar, maka dia kafir, mukhrij an milati dinil Islam. Mereka juga mengatakan al-imanu syai'un wahid la yatajaza wa la yataba'ad. Idza dhahaba ba'duhu dhahaba kulluhu. Orang-orang Khawarij juga mengatakan iman adalah satu, tidak bercabang, tidak bertingkah. Iman adalah satu, maka apabila pergi sebagiannya maka hilang semuanya. Al-iman syai'un wahid. Lakin Ahlus Sunnah yaqulun al-imanu syu'abun wa darajat yataba'ad wa yataja'za. Tetapi Ahlus Sunnah mengatakan iman punya darajat, iman punya tingkatan, iman punya cabang. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wasittuna syu'batan a'laha kalimatu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariq wa fi riwayah wal haya'u syu'batun minal iman. Tetapi Ahlus Sunnah mengatakan bahwasanya iman itu berderajat, iman itu adalah bertingkat, iman itu adalah bercabang. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan iman adalah 60 sekian cabang. Paling tingginya adalah kalimat la ilaha illallah, dan paling rendahnya adalah memindahkan duri dari jalan. Dalam satu riwayat dikatakan al haya'u syu'batun minal iman. Malu adalah bagian dari iman. Maka dalam hadis ini menunjukkan al imanu syu'abun. Iman itu punya cabang. Wa darajat, dia punya darajat. Sebab Nabi SAW mengatakan paling tingginya adalah kalimat la ilaha illallah, dan paling bawahnya adalah memindahkan duri dari jalan. Maka ini menunjukkan iman Syu'ab wa darajat. Ihwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, maka ini adalah akidah dan manhaj yang sahih, yang benar, yaitu manhaj ahli sunnah, akidah ahli sunnah tentang masalah dosa. Wa ahlu sunnah aidun yaqulun fi dunub, ad-dunub al-ma'asi tanqasimu ila qismain, al-kabair was-saghair. Kemudian ahli sunnah juga membagi bahwa dosa itu ada dua jenis. Jadi dosa itu ada dua jenis, al-kabairu was-saghair. Ini ad-dunub tanqasim ila qismain. Dosa itu ada dua, al-kabair was-saghair. Yang pertama adalah yang dinamakan dengan dosa besar. Yang kedua yang dinamakan dengan as-saghair, yaitu dosa-dosa kecil. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa qad dalla 'alaiha al-kitabu wa sunnah. Wal imamu Ibnu Qayyim rahimahullahu taala naqala al-ijma' 'ala anna dzunub tanqasimu ila qismain, al-kaba'ir wa shagha'ir. Adapun pembagian dosa kepada dua, yaitu dinamakan dengan kabair wa shagair, maka dalilnya ada tiga, Quran, Sunnah. Al-Imam Ibnu Qayyim telah menukil ijma. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, in tajtanibu kabaira matun hauna anku nukaffir ankum sayiatikum. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan jenis dosa ada yang dinamakan dengan apa? Al-kabair. Dan ini terjelaskan oleh para ulama seperti Imam At-Tabari, Imam Qurtubi dan yang lainnya. Kemudian juga firman Allah taala, alladzina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahisha ilal lamam. Qala ulama al-lamam yani saghair. Itu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Kemudian ilal lamam. Qala al-mufassirun yani saghair. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan lamam adalah as-saghair, yaitu dosa-dosa kecil dari maksiat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibu sab'al mubiqat. Aw qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau Nabi SAW mengatakan, jauhilah tentang 7 perkara yang akan menyebabkan kalian celaka. Kemudian Nabi SAW mengatakan juga, ala unabiukum bil kabair. Maka kalian aku beritakan dan kasih tahu tentang dosa-dosa besar. Kemudian Nabi SAW mengatakan, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratu ma bainahunna idaj tamadatil kabair. Nabi SAW menyatakan Jum'at ke Jum'at, Ramadan ke Ramadan, di antara keduanya adalah sebagai penghapus dosa. Artinya akan menghapus waktu di antara keduanya, selama orang itu tidak terjerumus kepada dosa besar. Hadis ini menunjukkan bahwa yang akan dihapus dosa yang orang itu tidak beristighfar dengan ta'yin menentukan kepada dosanya adalah dosa kecil. Adapun dosa besar, maka orang tersebut harus bertaubat dan menetapkan dosa yang dia pernah lakukan. Dan demikian Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau telah menukil ijma bahwa dosa itu terbagi pada dua, al-kabair wasagair. Tetapi para ulama memberikan komentar tentang dosa ini sebagaimana kita akan bahas di ujung nanti. Lal kabairu ma'al istighfari wa taubah, walas sagair ma'al istimrar. Hanya saja para ulama memberikan peringatan kepada kita. Mereka mengatakan tidak ada dosa besar kalau kita mau beristighfar, karena Allah Ta'ala Maha Pengampun dan akan mengampuni setiap dosa yang kita perbuat. Walas sagair ma'al istimrar, sebagaimana juga kita harus meyakini tidak ada dosa kecil kalau kita terus-menerus melakukannya. Sebab kita memahami tidak ada gunung yang besar kecuali tumpukan kerikil-kerikil yang kecil. Jadi tidak ada gunung yang besar kecuali tumpukan kerikil-kerikil yang kecil. Dan ini takbir para ulama mengatakan bahwa kalau kita melakukan dosa terus-menerus, maka akan menyebabkan banyaknya dosa dan menyebabkan turunnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ahlus sunnah aidan yaqulun anna dzunub tanqasimu ila salasati aqsam. Kemudian para ulama ahlus sunnah juga membagi dosa itu kepada tiga jenis. Jadi ada pembagian lain dari pembagian dosa. Sebagaimana telah disebutkan oleh Imam Ibnu Abil Iz rahimahullahu taala dalam syarah kitab Tuhawiyah. Qala ad-diwanu salah satu aqsam. Artinya tulisan tentang dosa ada tiga. Yang pertama ad-dunub awis sayiat tahta masyiatillah. Yang pertama adalah dosa atau keburukan yang berada di bawah masyiah Allah Ta'ala. Wahadihi dunub maduna syirki au maduna nawakidil iman. Yang pertama adalah dosa yang ada di bawah kehendak Allah. Insya'a ghafarahu wa insya'a adabahu aibisababi dhanbihi. Yang artinya apabila Allah Ta'ala akan mengampuni kita, maka Allah akan mengampuninya. Dan apabila Allah Ta'ala ingin mengadab dengan sebab dosa yang kita perbuat, maka Allah Ta'ala akan mengadabnya. Maka ini adalah dosa selain dosa syirik atau selain dosa yang tidak masuk kepada kategori nawakidil iman. Artinya dosa yang tidak termasuk pembatal apa? Iman. Walidzalika qala al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala wa in kana min ahli al-kaba'iri fa amruhu ila Allah in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a ghafara lahu. Adapun pelaku dosa besar, maka urusannya di tangan Allah. Jika Allah Ta'ala mengampuninya, maka Allah akan mengampuninya. jika Allah Ta'ala akan mengazabnya, maka Allah Ta'ala mengazabnya. Ini adalah tentang dosa. Wajib kita yakini dengan benar ya. Karena tidak keliru. Tidak masuk kepada firqah takfiriyah, jama'atu takfir, yang gampang mengkafirkan orang. Ya. Tidak juga minal mutasahilin, juga tidak termasuk orang yang sangat menggampangkan kepada dosa. Kita harus pertengahan. Yang kedua, ada dzanbun la yaghfiruhullah in mata ala dzalik. Yang kedua adalah dosa yang Allah Ta'ala tidak akan mengampuninya apabila ia mati dalam keadaan seperti itu. Apabila ia mati dalam dosa tersebut. Wa huwa syirku, maka ia adalah syirik. Wa qad qala Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lainnya. Ini yang selain apa? Syirik. An-na'u tsalits, jenis yang ketiga adalah adzunub awil maksiyah mayata'allaqu bihuquqil adamiyyin bihuquqil insan. Yang ketiga, ihwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, adalah dosa yang berkaitan dengan hak manusia. Kasarikoh, walqatli, wadharbi, wallakni, wassubbi, wa'amsalihi. Seperti dosa mencuri, dosa membunuh, dosa memukul, dosa dengan lisan, melaknat, mencaci, menggibah, dan sebagainya. Fahada la yaghfiruhu Allah Ta'ala illa idza talabal abdu min akhihi al-afwa. Adapun yang ketiga, dosa yang berkaitan dengan hak manusia, hak sesama manusia, maka ini tidak akan diampuni Allah sehingga kita meminta maaf kepada orang yang pernah dizalimi oleh kita. Oleh sebab itu telah datang hadis-hadis sahih bahwa pada hari kiamat ada qisas. Dan pada hari kiamat ada maqam hisab, yang mana orang-orang yang dizalimi oleh kita akan mendatangi kita. Waqad sabata fil hadis, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, atadruna manil muflis? Qala ba'du sahaba, al muflisu man laysa lahu dinarun wala dirham. Man laysa lahu dinarun wala dirham. Oleh sebab itu telah sabit hadis dari Abu Hurairah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, taulah kamu siapa orang yang bangkrut, orang yang rugi, bangkrut. Lalu seorang sobat mengatakan, adalah orang yang tidak punya uang perak dan tidak punya uang emas, tidak punya dinar, tidak punya dirham. Qalala, bukan itu. Al-muflisu min ummati yaumal qiyamati allati ya'ti bis-salatin was-siyamin wa-zakatin walakin qad syatama hadza wa qadafa hadza wa daraba hadza wa akala mala hadza wa qatala hadza wa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhida min khotayahum faturihat alayhi faturiha binnar. Maka Nabi SAW mengatakan orang yang bangkrut adalah orang yang ketika pada hari kiamat datang dengan ibadah sholatnya, datang dengan ibadah saumnya, datang dengan ibadah zakatnya dan yang lainnya. Tapi sayang bahwa orang itu telah membunuh si fulan, telah memukul si fulan, telah mencaci si fulan, telah menggibah si fulan, telah menuduh si fulan. Maka kebaikan-kebaikan yang dia perbuat diberikan untuk membayar kedolimannya kepada orang-orang yang pernah didolimi. Sehingga tatkala tidak tersisa kebaikan yang dimilikinya, maka orang-orang yang didoliminya melemparkan kepada dia kejelekan-kejelekannya. Faturiha ilan nar. Lalu orang itu dilemparkan ke api neraka. Maka ini adalah dzunub. Maka ini adalah dosa. Jadi ini harus dipahami dosa ini. Tiga jenis dikatakan oleh para ulama. Wa hadza bihasbi tatabu'il ulama ala nususi syar'i min kitabillah wa sunnati rasulillah. Jadi pembagian ini hasil penelitian yang seksama kepada dalil-dalil Al-Qur'an dan dalil-dalil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah akidah Ahlussunnah tentang dosa dan pemahaman Ahlussunnah tentang dosa. I'lam rahimakumullah anna lidzunubi uqubat. Wahadihil uqubat tanqasimu ila salasati aqsam. Uqubah fi dunya, uqubah fil qabri, wa uqubah fil akhirah. Ini yaumil qiyamah. Kemudian ikhwatul iman yang dirahmati Allah Ta'ala, ketahuilah bahwa dosa ini mengakibatkan akan datangnya adab. Setiap dosa akan menyebabkan turunnya murka Allah. Akan menyebabkan datangnya azab Allah. Jadi siksa, siksa Allah. Yaitu apa? Ad-dunub lahul uqubah. Setiap dosa atau dosa itu akan menyebabkan datangnya azab. Akan menyebabkan datangnya siksa. Wahadihil uqubat tanqasimu ila salasati aqsam. Dan uqubah dari dosa ini adalah terjadi pada tiga fase. Terjadi pada tiga masa. Dan saya akan memberikan contohnya saja. Tidak akan tentunya apa membacakan semuanya dari dalil-dalil. Yang pertama adalah al-uqubatu fid dunya. Yang pertama bahwa dosa akan menyebabkan azab atau siksa di dunia. Wa adribu mithalan. Dan saya akan menyebutkan siksa. Apa? Contoh. Wa hadhil uqubah fi dunya tanqasimu ila qismain aidan. Uqubah ajilah bil ain wa uqubah ajilah bil hamjah. Dan uqubah di dunia ini pun terbagi kepada dua. Pertama adalah uqubah ajilah, adab yang langsung. Ketika orang melakukan dosa, ketika orang melakukan maksiat, datang siksa dari Allah Ta'ala. Yang kedua adalah uqubah ajilah, uqubah yang terkadang ditangguhkan sehingga menumpuk dosanya dan semakin besar azabnya. Kita lihat ka'uqubah li'akil riba, seperti dosa riba atau azab yang akan ditimpakan kepada pelaku riba. Kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 275, Allah Ta'ala berfirman, alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladhi yatahobatuhu syaitanu minal masi. Wa qala ulama wa hadha yaqa'u fi dunya wa yaqa'u fil akhirah. Orang-orang yang memakan riba, maka ia tidak berdiri atau berjalan kecuali seperti orang yang kena tempeleng syaitan, orang yang kerasukan syaitan. Ini di akhirat nanti, di mana ia akan berjalan menyeret kakinya, tertati-tati seperti orang yang ditempeleng, kerasukan syaitan. Tetapi ini juga akan terjadi di dunia, di mana ini bisa dikatakan maknawi dan hakiki. Dari sisi maknawi, makna kinayah yang disebutkan oleh sebagian para ulama bagi orang yang tidak mengatakan adanya majaz dalam Quran, di mana mereka mengatakan bahwa orang-orang yang pemakan riba seperti orang gila. Kenapa? Sebab kehidupannya tidak jelas. Demikian juga ada ikob secara langsung, kejadian-kejadian pelaku riba, mati keluarganya, mati anaknya, seluruh hartanya habis setelah dia melakukan itu. Ini terjadi. Dan kita lihat kepada tiga hadis yang merupakan contoh bahwa dosa itu akan mendatangkan azab. Waqad qala Abu Hurairah wa salamatul ibnu Aqwa radhiyallahu taala anhu, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id akala rajulu bishimalihi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya fulan kul bi yaminik fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bi shimalihi. Faqala hadha rajul lastata'tu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma manaka ila al-kibr lastata'ta falam yarfa yadahu ila fi. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat orang makan dengan tangan kiri, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai fulan, makanlah kamu dengan tangan kanan, karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Lalu orang itu mengatakan, saya tidak bisa makan dengan tangan kanan. Apa perbedaan kanan dengan kiri? Lalu Nabi SAW marah, tidaklah kamu mengatakan itu kecuali karena kesombongan kamu. Semoga Allah tidak memberikan kemampuan kepada kamu. Maka tangannya keras dan tidak bisa mengantarkan air minum ke mukanya, ke mulutnya. Diikop langsung. Menjadi tangannya tidak bergerak. Kenapa? Ad-dunub. Dengan sebab dosa. Waqala aidan dalam hadis Abu Hurairah, idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilahuma thalatha marratin fa innahu la yadri aina batat yaduh. Waqala rajul, ya Rasul, ana adri aina batat yadi. Panama fawajada yadahu qadda khala fi duburihi. Hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila bangun salah seorang di antara kamu, maka janganlah langsung memasukkan tangannya ke bezana sehingga ia mencucinya 3 kali. Sunnah. Habis tidur dicuci dulu tangan sebelum dimasukkan ke bezana. Karena kamu tidak tahu di mana tidur tangan kamu. Barangkali kemana-mana ya, memegang yang dubur atau kubur dan sebagainya. Lalu ada orang mengatakan, saya tahu di mana tidur tangan saya. Maka saya ya akan langsung saja memasukkan tangan saya. Lalu dia tidur. Maka diikop, ketika bangun tidur, tangannya masuk ke duburnya. Kenapa? Karena dia istihza bisunnah. Karena dia menyepelekan sunnah. Wa ja'a fi riwayah wa hada fi zamani as-sahabah qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza ghaba ahadukum min ahlihi fala yatruku baba fil lail. Kata Nabi SAW, apabila kamu pergi meninggalkan istrimu, janganlah mengetuk pintu pada tengah malam. Kenapa? Sebab istri kita tidak dalam keadaan siap berdandannya, sehingga ketika kita datang tidak dalam keadaan kondisi yang indah. Barangkali ini apa, sapnya dirapihkan ya. Itu ikhwan-ikhwan masih banyak di belakang. Tolong dirapat-merapat saudara-saudara kita di belakang berdiri. Ya. Ini contoh. Kata Nabi SAW, apabila salah seorang di antara kamu meninggalkan istrinya, maka janganlah kamu datang pada tengah malam mengetuk pintunya. Lalu ada seseorang sahabat mengatakan, atau seseorang mengatakan, saya akan menyelisihinya. Jadi dia mengatakan, saya akan mendatang istri saya malam hari. Kok ini istri-istri saya, kok dilarang? Faraja fil lail fa wajada imra'atahu qad zana. Maka ketika ia pulang, maka ia mendapati istrinya sedang berzina. Diikob. Jadi ikhwatul iman yang dirahmati Allah taala, ayat dan hadis ini memberikan peringatan kepada kita lidunub ukubah, bahwa dosa itu akan menyebabkan ukubah. Ima ukubah ajilah au ajilah. Terkadang Allah taala menyegerakan ukubah itu. Dan terkadang Allah taala menangguhkan sehingga banyak dosa kita dan semakin besar adab yang akan ditimpakan. Yang kedua, ukubah fil qabri. Demikian juga dosa akan menyebabkan siksa ketika kita berada di alam kubur. Ketika kita berada di kuburan. Kita lihat di dalam hadis Abu Hurairah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam marabi qabraini. Faqala innahuma la yu'adziban wa ma yu'adzibani fi kabir. Fa amma ahaduhuma fa kana yamshi binamima. Fa amal akharu fa kana la yastatiru anil baul. Nabi SAW pernah melewati 2 kuburan. Lalu beliau mengatakan, benar-benar 2 penghuni kubur ini sedang diazab. Adapun salah satunya disebabkan dia melakukan namimah atau gibah. Lihat, gibah, namimah menyebabkan azab kubur. Adapun yang satu lagi karena ia tidak menjaga najis ketika dia qada hajat, ketika dia kencing. Nah, kita lihat begitu gampangnya orang kencing di mana-mana ya. Kencing sembarangan di jalan. Kita lihat sopir-sopir itu sembarangan. Ini menyebabkan adanya azab kubur. Dalam satu hadis, walaupun para ulama menta'wil dengan ta'wil yang banyak, innal mayyita yu'adzibu fil qabri bima mananiha alaih. Sesungguhnya mayit di kuburan diadab dengan sebab niyahah keluarganya. Ini menyebabkan azab kubur. Kata Nabi SAW, sesungguhnya azab yang pertama ba'da mufaraqatir ruh bil jasad al-qabr. Kata Nabi SAW menyatakan, sesungguhnya azab yang pertama setelah berpisahnya nyawa dengan ruh adalah kubur. Barang siapa yang mudah pada kuburannya, maka setelah itu akan lebih mudah ketika di arah setelah kiamah dan setelahnya. Barang siapa yang mendapatkan kesulitan pada kuburannya, maka ia akan mendapatkan kesulitan yang lebih besar setelahnya. Jadi ingkana fi qabri aisar fa aisaru bima. Apabila mudah ketika di alam kuburnya, maka setelahnya akan lebih mudah. Bukanlah kita mengetahui bahwa neraka dan surga akan diperlihatkan. Bagi orang-orang kafir dan ahlu maksiat akan diperlihatkan neraka. Bagi ahlul iman akan diperlihatkan surga. Sehingga orang-orang yang beriman berkata kepada Allah Ta'ala dan meminta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, percepatlah hari kiamat. Sedangkan orang-orang kafir ketika berada di alam kubur, mereka mengatakan, ya laitani, ya Allah, tangguhkanlah hari kiamat. Kenapa? Sebab yang hari ini berat, apalagi yang setelahnya. Ya, ini menunjukkan bahwa azab akan terjadi di alam kubur. Yang ketiga, al-uqubah fil akhirah, yaitu uqubah di akhirat. Uqubah di akhirat, jelas ayat Al-Quran, ya. Kita berikan contoh saja, ini dari hadis-hadis Nabi SAW, adapun Quran cukup, karena begitu banyak ya. Kita lihat, di mana Nabi SAW bersabda, asyadu adaban, aw asyadun nasi adaban, yaumal kiamati al-musawwirin. Orang yang paling dahsyat azabnya pada hari kiamat adalah orang-orang yang menggambar makhluk yang bernyawa. Orang-orang yang menggambar, imam menggambar patung ataupun menggambar dengan di kertas tapi gambar bernyawa, maka akan diazab. Dan diantaranya tidak teliti dalam berwudu. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailul lil aqabi minan nar. Kecelakaan dengan akan disentuh api neraka bagi orang yang berwudu meninggalkan sebagian anggota badannya. Orang yang isbal, yang menyeret kainnya melewati mata kaki. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulu ma asfala ka'baini papinnar. Setiap yang melewati mata kaki akan disentuh api neraka. Artinya apa? Kalau kain melewati mata kaki, maka kain yang melewati mata kaki tersebut akan menyebabkan datangnya adab api neraka. Ini menunjukkan al-uqubah takunu fi dunya wa takunu fil qabri wa takunu fil akhirah. Dosa jadi akan menyebabkan turunnya adab. Turunnya apa? Siksa. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita akan bahas poin yang terakhir. Ya, setelah kita memahami, walaupun ini sesungguhnya udah bagian pokok dari pembahasan, kita akan jelaskan ya sekarang poin-poin yang penting. Atharu dunub alal afrad wal mujtama. Pengaruh dosa kepada individu dan masyarakat. Ikhwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang sangat penting harus dipahami. Ad-dunub tu'assiru alal qalbi wal jasad, tu'assiru alal ainain, tu'assiru ala udunain, tu'assiru alal jawari. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, ini perhatikan ya, walaupun tidak perlu, tidak wajib menangis ya, tetapi sebenarnya ya, karena saya tidak bisa untuk membuat nangis ya. Dosa harus kita pahami, harus kita betul-betul sadari ya, bahwa ia akan memberikan pengaruh kepada hati kita dan kepada anggota tubuh kita. Jadi dosa ini akan memberikan pengaruh kepada hati, kemudian kepada jasad. Kita lihat dalam hadis yang sahih tentang ini semuanya. Adapun dosa berpengaruh kepada hati, yang dimaksud adalah tuqaddirul qalbi wa tunajjisuhu. Yang dimaksud dosa akan mempengaruhi hati dari sisi bahwa dosa akan menjadikan kotor hati. Jadi hati ini akan menjadi kotor. Hati ini menjadi bernoda. Adapun yang dimaksud berpengaruh kepada jasad, fa inad dunub tudhaifu al jasad fi ta'atillah. Adapun dosa ini akan mempengaruhi badan kita, mempengaruhi anggota badan kita, maka yang dimaksud akan melemahkan anggota badan kita, akan melemahkan jiwa kita, badan kita dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, undur fisirah, baina sahabah wa bainal munafikin. Lihatlah dalam perjalanan orang-orang sebelum kita, antara para sahabat dengan orang-orang munafik. Ma tahmiluhum ay sahabah ala sabri alal adha wal masaib. Apa yang menyebabkan dan memberikan motivasi dan mendorong para sahabat untuk tetap sabar dalam setiap ujian dan musibah yang menimpa kepada mereka? Apa yang menyebabkan Amr bin Yasir dan keluarganya, Bilal bin Rabah, dan sejumlah para sahabat ketika mendapatkan penganiayaan, penyiksaan ketika di Mekah? Ilal iman, kecuali keimanan, ketaatan yang ada dalam hati mereka, yang membawa mereka itu adalah tegar, teguh. Kita lihat dalam surat Al-Anfal, dalam surat Ali Imran, dalam surat At-Taubah, dalam surat An-Nisa, Allah Ta'ala mengkiaskan tentang peperangan. Dan bagaimana antara para sahabat yang betul-betul beriman kepada Nabi SAW dengan orang-orang munafik yang hatinya kotor. Apabila mereka diperintah sholat, faidakomu ila sholatikom kusalah. Apabila mereka menegakkan sholat, maka mereka dalam keadaan lalai, Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam asqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i was subhi. Lau ya'lamuna ma fihima la ataw ma wa habwa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat yang paling berat kepada orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Kalaulah mereka tahu tentang pahala pada dua salat tersebut, mereka akan datang walaupun merangkap. Kenapa mereka berat salat? Li qadarati qalbihi, karena hatinya kotor ya. Bidunubihi, dengan sebab dosanya. Yaitu apa? Dusta kepada Nabi kaum mukminin, dan mereka menyangka telah berdusta kepada Allah Ta'ala padahal mereka tidak bisa. Ini jelas ya. Dan apa yang menyebabkan ketika diperintahkan jihad, maka Allah Ta'ala mengatakan, kalaulah safar ini dekat, kalaulah ghanimah ini adalah gampang didapatkan, maka mereka lattaba'uka, maka mereka itu akan menyertai kamu dengan cepat. Tetapi safar itu panjang dan memerlukan kepada jihad dan adanya masyaqqah rasa berat, maka mereka adalah merasa takut dan lalai untuk mengikuti jihad. Orang-orang munafik. Tetapi kenapa para sahabat menunggu turunnya ayat jihad seperti yang dijelaskan kemarin? Kenapa? Bisalamati qalbihi. Karena hatinya apa? Lurus. Iwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Nah, kita juga sama. Apa yang membedakan antara seseorang sekarang badannya besar, maaf ya, tegap, bahkan mungkin binaragawan. Kalau dia main bola 42 kali 45 menit, dia tidak bisa berhenti. Kuat. Coba dia masuk masjid, ada imam membacakan setengah surat Al-Baqarah. Mampu enggak? Enggak mampu. Kenapa? Liqadarati qalbihi. Al-jasad do'in. Jadi itu do'in penuh jasad. Jasad akan menjadi lemah. Iwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, ada kisah Syekh bin Baz rahimahullahu Ta'ala. Kita tahu bukan orang yang besar, bukan orang yang kekar, beliau adalah buta. Tetapi dikisahkan oleh murid-muridnya bahwa beliau tidak pernah cuti dari tugasnya. Lalu murid-muridnya berkata, apa yang menyebabkan engkau begitu kuat dalam mengajar, menyampaikan ilmu, dalam bekerja? Maka dia mengatakan yang maknanya, al-quwah laisa fil jasadi faqat, al-quwatu fil qalbi wal iradah. Maka beliau mengatakan kekuatan sesungguhnya bukan semata-mata dalam jasad, kekuatan bukan semata-mata dalam postur tubuh, tetapi kekuatan adalah berada dalam iradah hati. Syekh Mukbil rahimahullahu Ta'ala, kecil, juga bukan orang yang sangat sehat, dalam arti dia memiliki penyakit sebelumnya juga. Tetapi sepanjang saya di sana mengetahui bahwa beliau rahimahullahu Ta'ala, hatta waktu Idul Fitri, Idul Adha, pelajaran beliau tidak libur. Pelajaran yang lainnya libur, beliau tidak libur. Hatta ada tamu, beliau kalau berkaitan dengan belajar, tamu harus duduk di majelis taklim. Tidak ada, wah demi tamu kajian dibubarkan, enggak. Beliau enggak. Hatta datang ke Dubes Amerika. Dan waktu itu ada perempuannya, perempuannya dikeluarkan dari majelis. Lalu dia menyuruh, tunggu ketika taklim, tidak mengganggu, tunggu, taklim tetap. Itu yang berkaitan dengan iradah. Ya. Maka ihwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, ketaatan, ya, amal soleh akan memberikan pengaruh kepada kekuatan jasad, kekuatan tubuh dari sisi syaja'ah, keberanian. Sedangkan dosa akan melemahkan, memberikan pengaruh kepada hati, memberikan pengaruh kepada jasad, boif. Demikian juga Nanti akan ditafsir satu persatu. Kita berikan contoh. Apa yang menyebabkan setiap kita duduk di majelis taklim ngantuk? Apa yang menyebabkan ini? Dua. Dha'ful himmah wal iradah aw bisababi dzunub. Imma disebabkan kita itu lemah iradahnya, lemah himmahnya, jadi lemah keinginannya, lemah kemauannya. Yang kedua, imma disebabkan adanya dosa yang menyebabkan kedua mata kita, kedua telinga kita ini adalah tidak mampu lama. Disebabkan dosa karena memberikan pengaruh. Atau kita bertanya lebih dari itu, kenapa kisi saya ngaji lama tetapi pemahamannya lama? Itu bisa tiga unsur. Imma disebabkan tadi himmahnya kurang sehingga tidak pernah bawa tulisan, ya apa kemampuannya kurang kalau nggak bawa tulisan. Imma disebabkan apa yang kita makan, imma tidak mendukung unsur untuk memberikan kemampuan kepada otak kita. Ya, contoh, yang dimakan yang berkimia semua, ya, otomatis mengurangi kemampuan akal kita. Bukan yang asli-asli buah-buahan, ya, kurma, yang dimakan oleh kita, mie, dan sejenisnya. Yang melemahkan semuanya akal kita. Kenapa? Oh, yang dimakannya yang gitu-gitu. Ya, atau tadi apa? Dosa. Jadi ini jelas ya, bahwa dosa akan memberikan pengaruh. Ya. Mata menjadi lemah, telinga menjadi lemah, tenaga menjadi apa? Kurang dan sebagainya. Dan itu bisa dibuktikan oleh kita semuanya dalam kehidupan sehari-hari. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Nah, sekarang kita akan membahas beberapa pengaruh dosa kepada individu. Ya, walaupun yang tadi juga itu pengaruh, tapi kita akan mentafsir. Yang pertama, di antara pengaruh dosa kepada individu seorang muslim adalah hirmanul ilmi. Yang pertama, pelaku dosa akan disulitkan, dijauhkan dari ilmu. Walaupun mungkin orangnya mencari. Kenapa? Li'anal ilma nurun. Karena ilmu itu cahaya. Maka ilmu tidak mungkin akan singgah pada orang yang berlumurkan dosa. Tadi telah dikatakan bahwa Imam Syafi'i pernah mengadu kepada Imam Waqi dari sisi jeleknya hafalan. Lalu Imam Waqi memberikan pengarahan kepada Imam Syafi'i bitarkil ma'asi, dengan meninggalkan apa? Maksiat. Maka oleh sebab itu talibul ilmi, pencari ilmu itu adalah harus menjaga diri dari setiap bentuk-bentuk apa? Maksiat. Ada satu riwayat yang sangat agung. Dan ini perkataan Imam Syafi'i mendekati perkataan yang tadi. Bahwa Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah melihat seorang raja yang memiliki pemahaman yang kuat, yang memiliki kefakihan yang kuat, kepintaran. Faqala, lalu Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata kepada orang itu bahwa aku merasa takjub kepada kecerdikannya, kepada pemahamannya. Lalu dia berkata, ini arallaha qad alqa ala qalbika nuran fala tufihu bidulmatil ma'siyati. Maka Imam Syafi'i mengatakan, sesungguhnya aku melihat bahwa Allah Ta'ala telah menganugerahkan kepada kamu cahaya ilmu, maka janganlah engkau mematikannya, memadamkannya dengan kegelapan maksiat. Jadi dengan kegelapan maksiat. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, oleh sebab itu para ulama mengatakan dua hal yang tidak boleh berpisah, ad-daka waz-zaka. Ad-daka waz-zaka, dua perkara yang tidak boleh berpisah antara IQ-nya tinggi, cerdik, pintar, waz-zaka dengan tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa dari setiap maksiat. Adapun ahlu sunnah, maka mereka diberikan zakat, mereka diberikan zakat, maka dia lurus pemahamannya. Adapun ahlul kalam, minal jahmiyati wal mu'tazilati wal asyairati, adapun orang-orang ahlu bid'ah dari kalangan jahmiyah, dari kalangan mu'tazilah, dari kalangan asyairah yang dikenal dengan ahlul kalam, maka dikatakan oleh para ulama, mereka diberikan kecerdikan tetapi tidak diberikan kebersihan, artinya tidak bersih hatinya, maka mereka apa? Sesatnya. Nah, maka saya memperingatkan diri saya dan orang-orang yang takhusus dalam ilmu bahwa apabila tidak diberikan dua perkara ini dan tidak bersatu, maka orang tidak akan sampai kepada derajat yang tinggi dalam ilmu dan tidak akan diberikan berkah di dalam ilmu. Zakat wa zakat. Yang kedua, hirmanu rizki, bahwa maksiat juga akan menyebabkan seseorang itu dijauhkan dari rizki. Mungkin dalam poin ini ada orang bertanya, ya, kok banyak orang-orang kafir yang kaya? Banyak pelaku maksiat yang kaya, pelaku riba kaya-kaya. Bagaimana? Maka itu adalah fitnah, ujian. Sebab Allah Ta'ala menguji antara manusia satu dengan yang lainnya. Orang mukmin diuji dengan orang kafir, orang kafir diuji dengan orang mukmin. Ya. Ahlu maksiat diuji dengan ahlu to'at diuji dengan ahlu maksiat. Bimada? Bilmal, dengan harta. Kita berikan contoh. Ada orang beriman teruji dengan kekayaan yang dimiliki orang kafir, maka mungkin dia jadi ridha, jadi murtad gara-gara itu. Terkadang ada orang-orang kafir yang semakin bertambah kekafirannya dengan sebab kefakiran, kemiskinan orang mukmin. Demikian juga ada ahlu taat yang Allah Ta'ala uji dengan sedikitnya harta. Ketika dia melihat orang kafir ataupun ahlu maksiat maju, lebih baik sama aja seperti dia. Ya. Taat juga tidak ada apa-apanya. Terkadang ahlu maksiat dengan mendapatkan rizki dalam bentuk dunia, dia menyangka bahwa Allah telah mencintainya, maka tertipu. Tetapi ihwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, maksiat akan menyebabkan menyempitnya rizki. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan di dalam potongan hadis, walam yankusu al-mikyala wal-mizana ila ukhidu bisidatil ma'unati bisinina wasidatil ma'unati wajural sultani. Tidaklah satu kaum mereka mengurangi timbangan dan takaran dalam perjualbeliannya kecuali Allah Ta'ala akan menimpakan kepada mereka kesulitan dalam hidup dan kemarau yang panjang. Walam yamna'u zakata amwalim illa muni'ul qatar walau lal baha'im lam yuntaru. Sebab kata Nabi SAW, jika seandainya sutak kaum tidak menunaikan zakat mereka, menahan harta mereka untuk mengimpakan di jalan Allah, kecuali Allah Ta'ala akan menahan turunnya hujan. Kalau tidak ada semut-semut, binatang-binatang yang melata, Allah tidak akan menurunkan hujan. Lihat dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Al-bay'anu bil-khiyar malam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika bayhima wa in katama wa kadzaba muhikat barakati bayhima. Nabi SAW menyatakan jual beli dengan adanya khiyar, dengan adanya pilihan, apabila kedua-duanya antara yang menjual dan yang membeli jujur dan menjelaskan aib dari barang yang dimilikinya, maka Allah akan memberkati perjualbelian keduanya. Apabila kedua-duanya dusta dan menyembunyikan aib barang yang dimilikinya, maka Allah Ta'ala akan mengangkat berkah perjualbelian di antara keduanya. Lihat bahwa terjadinya pergeseran yang berkaitan dengan ekonomi, ketimpangan dalam ekonomi, salah satunya disebabkan dosa yang kita perbuat. Dan itu akan dibahas di akhir tentang bahaya untuk semuanya. Yang ketiga, bahaya dosa. Bahwa orang yang melakukan dosa akan merasa asing di hadapan Allah. Akan menjadi merasa malu di hadapan Allah. Bahkan pelaku maksiat secara otomatis dia akan merasa terlantar di hadapan Allah Ta'ala. Merasa asing. Nah, apabila orang udah sampai kepada derajat seperti ini, sehingga dia tidak bisa lagi merasa dekat kepada Allah, merasa dirinya tidak mampu untuk dekatkan diri kepada Allah, bahkan lebih dari sana dia suudzon kepada Allah, dia buruk sangka kepada Allah, Allah Ta'ala tidak akan mengampuninya. Sehingga terkadang mungkin orang mengatakan terlanjur, maka dia tetap dalam dosa dan terus akan tetap di dalam dosa. Dan ini bahaya. Apalagi kalau udah sampai kepada derajat kunut, keputus asaan dengan dosanya. Maka ini bahasa. Orang yang melakukan dosa. Yang keempat. Di antara bahaya dosa, bahwa pelaku dosa juga akan merasa terasing dari orang-orang yang baik, dari ahlul khair. Bahwa orang-orang yang melakukan maksiat merasa enggan, merasa tidak pantas kalau duduk dengan orang-orang yang baik. Nah, ini sangat berbahaya. sehingga ia tidak mungkin meminta nasihat, sehingga dia tidak mungkin akan tersentuh dengan kebaikan-kebaikan. Kenapa? Kalau dia duduk di majelis taklim, oh saya tidak pantas, ini saya begini. Duduk ketemu dengan orang yang baik, duduk dengan orang yang baik gak mau. Kenapa? Dia merasakan dirinya tidak pantas. Dan itu ukubah yang diberikan Allah kepada orang seperti itu. Apabila dia semakin merasa asing, merasa terlantar, maka akan semakin jauh dari orang yang baik, akan semakin jauh dari kebaikan, semakin tidak mendapatkan manfaat, semakin tersiksa. Itu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini berbahaya. Bahaya dosa. Yang kelima. Bahaya dosa akan menyebabkan pelakunya menjadi sulit dalam setiap urusannya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Wa fil ayah yaj'al lahu furqan. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman akan dimudahkan urusannya. Akan diberikan jalan pemisah. Tetapi orang-orang yang maksiat, pelaku maksiat, akan menjadikan urusannya sulit. Terkadang ikhwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, gambarannya, orang yang sudah berinteraksi dengan riba, beramal dengan riba, bekerja di sana, terkadang di dalam jiwanya terasa tidak ada lagi pekerjaan baginya. Tidak ada jalan keluar baginya. Dia merasa tertutup. Bagaimana dia mencari rezeki? Seorang penjual barang-barang yang haram, penjual khamr, penjual barang-barang yang haram, terkadang dia merasa dirinya tidak terbuka. Kenapa? Sebab dia tidak meminta kepada Allah Ta'ala. Sebab dalam hadis, barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang maksiat karena Allah, Allah akan menggantinya jalan keluar. Tapi pelaku maksiat terkadang buntu. Ya. Buntu pelaku maksiat ini. Kita lihat, begitu banyak pelaku zina, wanita-wanita pezina, dan menjadikan itu adalah sebagai pencarian, apa, mata pencarian hidupnya. Dia merasakan bahwa dirinya itu tidak ada lagi jalan untuk mencari kehidupan. Tertutup, diikob. Jadi terkadang orang yang melakukan maksiat itu benar-benar tertutup. Ini maksiat. Kemudian yang keenam, di antara pengaruh maksiat, di mana para ulama mengatakan hirmanut ta'ah, bahwa pelaku maksiat akan disulitkan baginya dari bentuk-bentuk ketaatan. Dan tertutup pintu-pintu ketaatan baginya. Dan merasa berat ya baginya. Ini pelaku maksiat. Kita lihat dalam kehidupan kita. Ya. Seharian kita. Bahwa terkadang kita mendapatkan, ketika kita melakukan satu maksiat, maka kita dihadapkan dua perkara. Ima kita dimudahkan kepada maksiat yang keduanya, atau kita merasa berat untuk mencari jalan kebaikan. Sebab para ulama mengatakan maksiat ini kegelapan di atas kegelapan. Kita berikan contohnya. Di mana para ulama mengatakan al-khamru khamr itu adalah pangkal sumber setiap keburukan. Ada kisah. Ada seorang abdun soleh, di mana ia diberikan 3 pilihan dengan kematian. Kamu dibunuh atau kamu melaksanakan salah satu di antara maksiat ini. Jadi kamu mati ataupun melakukan salah satu di antara maksiat. Pertama minum khamr, atau kamu berzina, atau kamu membunuh. Maka dikisahkan si abid ini, kalau saya membunuh berarti mati karena mesti dikisos. Kalau saya berzina, maka saya akan aib dan akan ada tuntutan dari keluarganya. Lalu dia memilih menurut pendapatnya adalah minum khamr. Minum khamr tidak berkaitan dengan hak orang. Lalu dia meminum khamr karena dia mabuk, maka dia berzina. Setelah berzina karena malu, dibunuh wanita itu. Maka semuanya dilakukan. Maka ini ihwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, ini gambaran yang dijelaskan oleh para ulama. Al-ma'siyatu dhulumat fawqa dhulumat. Ini yang menunjukkan bahwasannya maksiat adalah kegelapan di atas kegelapan. Artinya apa? Bahwa pelaku maksiat itu akan terseret kepada maksiat yang lain. Dan pelaku maksiat terhalang oleh kebaikan yang lain. Jadi terhalang kepada kebaikan yang lain. Kita lihat kepada hadis Nabi SAW, di mana Nabi SAW menyatakan, "Alaikum bisidki, fa inna sidqa yahdi ilal bir, wal birru yahdi ilal jannah. Wa iyyakum wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wal fujuru yahdi ilal nar." Nabi SAW bersabda, berlakulah jujur, karena jujur akan mengantarkan kamu kepada setiap kebaikan. Setiap kebaikan akan mengantarkan kamu ke surga. Hati-hatilah dari dusta, sebab dusta akan mengantarkan kamu kepada kejelekan, dan kejelekan akan mengantarkan kamu ke neraka. Ini ihwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Maka berhati-hatilah dari dosa. Kemudian yang selanjutnya, pengaruh dosa ad-dunub tumitul qalbi wa tudha'iful qalbi. Di antara pengaruh dosa adalah bisa menjadikan hati seseorang mati atau melemahkan hati seseorang. Oleh sebab itu Allah Ta'ala telah menggambarkan orang yang beriman, orang yang bertauhid, orang yang bertakwa adalah orang-orang yang hidup hatinya, yang sehat hatinya. Adapun orang-orang yang kafir, yang musyrik, yang munafik, ahlul maksiat, maka mereka digambarkan adalah orang yang mati hatinya, sakit hatinya. Nah, ingat setiap dosa, setiap maksiat akan melemahkan hati, melemahkan sisi mahabbah, melemahkan sisi khauf, melemahkan sisi roja, melemahkan sisi tawakal, melemahkan sisi inabah, lemah. Kenapa kita semakin lemah kecintaan kepada agama ini? Kenapa semakin sedikit, semakin lemah tawakal kita kepada Allah? Kenapa rasa takut semakin sedikit? Itu adalah diakibatkan dosa yang kita perbuat. Khosyah. Kenapa semakin tinggi kecintaan kita kepada dunia, semakin sedikit kecintaan kita kepada perkara akhirat? Kenapa? Dosa yang semakin banyak. keburukan yang semakin banyak di tengah-tengah kita, maka melemahkan hati kita. Bahkan di dalam hadis dikatakan, kalau semakin banyak syahwat dan subat yang masuk kepada hati, maka hati itu akan menjadi hitam kelam. Sehingga tidak bisa lagi menerima kebaikan, menerima hidayah, menerima petunjuk. Kenapa? Sebab hati ini adalah telah rusak. Hati ini apa? Telah rusak. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak pengaruh maksiat yang akan merubah kehidupan kita, yang akan menjadikan kita itu semakin jauh kepada Allah Ta'ala. Berhubung waktu yang kita miliki, mungkin itu sudah dicupukan sampai di situ. Ini pengaruh dosa kepada individu. Sekarang adalah pengaruh dosa terhadap masyarakat. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pengaruh dosa terhadap kehidupan kita dalam masyarakat. Maka Imam Ibnu Qayyim telah mengatakan bahwa terjadinya kerusakan di alam semesta ini, kerusakan di daratan, kerusakan di lautan, dan di seluruh alam semesta ini turunnya azab, turunnya bencana, terjadinya banjir, terjadinya tsunami, terjadinya gempa, semuanya itu adalah disebabkan dosa yang kita perbuatnya. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kepada beberapa ayat dan beberapa hadis, dan mari kita mentadaburi ini semua. Bahwa terjadinya gejolak fitnah, keluarnya pemimpin-pemimpin yang zalim, dikuasakannya musuh-musuh Allah kepada kita, terjadinya kesenjangan ekonomi, terjadinya gejolak politik, pembunuhan, pencurian, gejolak-gejolak fitnah, semua itu adalah kembali kepada dosa yang kita perbuat. Sebab Allah Ta'ala telah menjelaskan dalam banyak ayat. Lihat. Dalam surat Al-Ankabut, surat ke-29, ayat 29, ayat 39, ayat 40, Allah Ta'ala berfirman, wa qaruna wa fir'auna wa hamana wa laqad ja'athum Musa bil bayyinat fastakbaru fil ardi wa makanu sabikin. Fakulan ahud nabi dan bihi, famin human arsalna alaihim hasiba, wamin human khodatu sayhatu, wamin human hasab nabihil arq, wamin human agrokna, wamakan Allahu uliyad limahum, walakin kanu angpusahum yadlimun. Ikhwat iman yang dirahmati Allah Taala, lihat dalam ayat ini, Qarun, Firaun dan Haman. Ini adalah orang yang memiliki harta yang banyak, yang memiliki kekuasaan. Tapi Allah Ta'ala membinasakan mereka dan menghinakan mereka. Sungguh telah datang kepada mereka Musa dengan membawa penjelasan. Lalu mereka takabur, menolak, kufur. Maka semuanya kami ambil dengan sebab dosanya. Kami adab, kami siksa dengan sebab dosanya. Di antara mereka ada yang dihujani dengan hujan batu. Di antara mereka ada yang disambar dengan petir. Di antara mereka ada yang ditenggelamkan ke bumi. Di antara mereka ada yang ditelan banjir. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala mengatakan kejadian-kejadian, musibah-musibah yang menimpa kepada kita, salah satunya ada disebabkan dosa yang kita perbuat. Maksiat yang kita perbuat. Kemudian kita lihat dalam ayat yang lain tentang perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surat yang ke-16 ayat 31. Walaqad ja'at rusulana Ibrahim bil busyra qalu inna muhliku ahli hadhil qaryati inna ahlaha kanu zalimin. Dalam ayat ini Allah telah mengatakan kami membinasakan mereka, membinasakan penduduk kampung disebabkan mereka adalah zalim, melakukan maksiat. Surat Al-Maidah ayat 49, lihat. Allah telah berfirman. Fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu an yusibahum bi ba'di dunubihim. Wa inna katsiran minan nasi lafasikun. Sesungguhnya Allah Ta'ala berkehendak untuk menimpakan kepada mereka musibah, adab disebabkan dosa mereka. Surat Al-A'raf ayat 100, lihat. Awalam yahdi lil ladzina yarisunal arda min ba'di ahliha an law nasya'u la asabnahum bidhunubihim. Ayat ini juga menjelaskan kalau kami berkehendak maka kami akan menimpakan kepada mereka musibah, azab dengan sebab dosa mereka. Jadi lihat dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan bahwa musibah disebabkan dosa yang kita perbuat. Dalam surat An-Nahl juga Allah Ta'ala berfirman. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminah mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fa kafarat bi an umillah fa adqalahul ju' wal khaufi bima kanu yasna'un. Allah Ta'ala mengatakan, telah membuat permisilan daerah yang aman, damai, sentosa. Rizkinya melimpah luas. Mungkin seperti negara kita ini, tongkat pun jadi tanaman, kata orang. Tatkala penduduk kampung itu kufur kepada nikmat Allah, maka kata Allah, kami menimpakan kepada mereka baju kelaparan, kelaparan yang berkepanjangan. Dan menimpakan kepada mereka rasa takut dengan apa yang mereka perbuat. Jadi ikhwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, gunung meletus, gempa bumi, banjir, dan sebagainya. Itu disebabkan dosa yang kita perbuat. Dan kita akan teliti semuanya. Nah, kita lihat di dalam hadis yang sahih. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan hadis Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan, kami duduk dengan sekumpulan para sahabat muhajirin. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya ma'syarul muhajirin, khamsu khisalin wa a'udzu billahi antudrikuhunna ma zaharatil fahishatu fi qaumin hatta u'linu biha ilabtulu bitawain wal auja'i allati lam taqut fi aslabihim alladhi madaw. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai para muhajir, lima perkara yang sesungguhnya aku berlindung kepada Allah agar tidak menimpa kalian, agar tidak didapatkan oleh kalian. Apa kata beliau? Tidaklah nampak perzinahan tersebar luas dalam satu kaum sehingga seolah-olah dibolehkan oleh kaum itu, kecuali Allah Ta'ala akan menimpakan penyakit ta'un ataupun penyakit yang tidak pernah ditimpakan kepada kaum sebelumnya, seperti penyakit AIDS. Ibadat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, bangsa ini, walaupun kita memahami bahwa 90% atau lebih umat Islam, tetapi lihat hari ini bahwa tidak ada kota, tidak ada daerah yang selamat dari penyakit AIDS. Bahkan perzinahan hari ini di sebagian kota, data statistik menyebutkan bahwa anak SMP dan SMA 60% tidak perawan. Kerusakan. Dan terjadi kerusakan, penyakit-penyakit yang berdatangan disebabkan kemaksiatan ini. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang tadi saya potongannya dibacakan, wala naqasu qaumun fil miqyali wal mizan ila btulu bisinina washidatil maunati wajura sultani. Lihat nih. Oleh sebab itu, ketika kita dipimpin oleh pemimpin yang zalim, maka yang harus ditanyakan adalah kita, bukan kita harus menyalahkan pemimpin kita. Sebab dalam hadis ini nyatakan, tidaklah satu kaum mengurangi timbangan takaran kecuali Allah Ta'ala akan menguji mereka dengan kesulitan hidup, kemarau yang panjang, dan dikuasakan pemimpin-pemimpin yang zalim. Nah, sekarang ihwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, tipu daya dalam jual beli begitu banyak. Maaf ya, kalau kita lihat ke terminal ya, nggak tahu kalau di sini, ini di Jawa saya cerita, mudah-mudahan di sini nggak ada. Ya, orang jual dukuh Palembang, kalau kita beli di supermarket harganya 12.000 atau 8.000, kita lihat di terminal harganya 4.000, orang tertarik. Ketika ditimbang cuma kurang dari 1 kilo, 6 on ya, lebih. Kita katakan, kok kamu jual kurang? Kata dia, kalau pengin 1 kilo ya 8.000 harganya. Mana mungkin saya bisa jual? Jadi ini yang dimenangkan apa? Hilah. Jadi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kita, hilah, dusta. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, وَمَا مَنَعَ قَوْمٌ زَكَاتَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِئُ الْقَطَرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْ لَالْبَحَائِمُ لَمْ يُمْتَرُوا. Tidaklah satu kaum mengurangi zakat-zakat mereka, menahan zakat-zakat mereka, kecuali Allah Ta'ala akan menahan turunnya hujan. Jadi ihwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, poin ini sangat penting kita sampaikan. Poin yang ketiga, kedua dan pertama tadi, memperingatkan kita, kenapa kebaikan di tengah-tengah sahabat itu lebih besar, lebih banyak ketimbang kebaikan di kita. Sehingga Allah Ta'ala mengatakan, kuntum khaira ummatin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, khaira ummati qarni. Sebab keimanan amal soleh. Salah satunya mereka adalah memiliki sifat al-karam wal-jawad. Para sahabat ini memiliki sifat dermawan dalam mengimpakan harta, dalam mensodakokan harta. Nah, iwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, saya akan mengisyaratkan poin ini. Antum, kita semua yang hadir di sini mengharapkan generasi kita itu baik. Berharap bahwa anak-anak kita tidak seperti kita. Tetapi terkadang cita-cita ini kita tidak buktikan dalam amalia. Saya sampaikan bahwa generasi tidak akan baik kecuali kalau ada peran empat. Yang pertama, peran rumah sebagai tempat pendidikan. Jadi peran rumah sebagai tempat pendidikan. Para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, mendesain rumah itu bukan seperti toko, bukan seperti tempat rekreasi, tempat belajar, tempat pendidikan. Kita akan lihat keluarga yang berpendidikan dengan bukan, lihat lemarinya apa yang ada di lemarinya apa. Kalau yang ada di lemarinya adalah buku-buku bacaan, oh ini berarti keluarga yang senang dengan pendidikan. Kalau pas kita masuk ternyata yang diperlihatkan umpamanya barang-barang klasik, apa gelas kecil bawa dari Saudi disimpan di situ umpamanya yang kuning-kuning itu, menunjukkan ini keluarga yang tidak perhatian kepada pendidikan. Barangkali kalau kita itu sedikit punya harta, mendesain ada tempat sholat, ada tempat anak belajar, ada tempat tamu, bahkan mungkin ada tempat kita bermusyawarah berkumpul, gak apa-apa. Kita mendesain rumah kita menjadi indah. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Yang kedua adalah al-madrasah, adanya sekolah. Yang tentunya sekolah ini adalah sekolah yang harus memadai. Ya, saya lihat sekolah ini belum memadai nih. Antum pingin anak antum, masya Allah. Ya, tapi lihat sekolahnya belum tamat nih. Tidak mungkin kita akan punya generasi yang jauh dari maksiat, terjaga dalam ketaatan, terjaga dalam keimanan, kalau tidak diciptakan sekolahnya. Saya berharap bahwa sepulang saya dan setelah saya bicara di sini, terkumpul dana untuk menyelesaikan tingkat atas ini. Sebab ingat ya, kemarin saya termasuk ini adalah jihad. Man jahaza gozian faqad goza. Kalau antum bukan muallim, kun muta'alliman. Au falyakun muhibban. Sebab kalau antum bukan sebagai pendidik, orang yang mampu mengajarkan ilmu agama, maka jadilah sebagai penuntut ilmu. Kalau antum sekedar menuntut ilmu kadang-kadang saja ketika di luar bekerja, maka jadilah orang yang mencintai orang-orang yang menyampaikan ilmu. Bantu. Menjahja gosian pakot goza. Barang siapa yang membekali orang yang berperang, maka dia adalah berperang. Barang siapa yang mendanai ustad, saya berani karena saya bukan orang ustad di sini ya. Dari sana gak apa-apa, setelah pulang antum gak apa-apa. Artinya apa? Barang siapa yang memberikan bantuan, mendukung orang-orang alim untuk mendirikan pendidikan, berjihad dalam memberantas kejahilan, berjihad dalam menyebarkan ilmu, maka antum adalah merupakan bagiannya. Jadi tidak mungkin ikhwatul iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi ini wajib kita mentadaburi. Apa perbedaan kita dengan para sahabat? Maaf ya, antum kesini semuanya mungkin berapa persen bawa motornya? Harga motor berapa? Paling tidak 13 juta. Sebagiannya bawa mobil. Kita harus mempertimbangkan antara keinginan kita ke surga, antara keinginan kita selamat dari fitnah, dengan harta yang kita miliki. Berapa persen yang kita infakkan untuk menyelamatkan akidah kita, untuk menyelamatkan akidah anak-anak kita. Kenapa kita berjalan ke sini memakai mobil, sedangkan kita mau ke surga tidak pakai mobil? Ini perlu ditimbang. Wajib ya. Sebab ikhwatul iman yang dirahmati Allah Ta'ala, sekolah itu ya paling tidak harus ideal lah. Harus mumpuni. Sebab ya, kita beda. Kalau antum belajar udah besar seperti ini di tempat apapun enak itu. Tapi anak-anak kita kan harus dibikin nyaman, harus bikin tenteram, harus dibikin tertarik untuk belajar. Guru-gurunya juga harus dibikin nyaman. Dari sisi apa? Ya, maaf ya. Guru-guru itu jangan sampai mereka mencari maisha sendirinya. Ataupun meninggalkan pendidikan ini gara-gara apa? Para muslimin tidak pernah membantu. Sementara kita pingin anak-anak kita adalah belajar, anak-anak kita konsentrasi belajar, dan kita akan mewakilkan kepada guru-guru yang ada, sementara kita berpaku tangan. Tidak. Harus. Dan tadi saya katakan giro. Seberapapun apa yang kita miliki, kita harus mengambil bagiannya. Lihat para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim dalam perang yang dinamakan dengan perang Usairah, perang paceklik. Maka para sahabat ada empat kelompok. Para sahabat empat kelompok. Mungkin kita tidak masuk kepada salah satu di antara empat ini. Sahabat yang pertama, yang berangkat dengan dananya dan mendanai orang lain. Abu Bakar As-Siddiq mengimpakan seluruh hartanya. Umar Ibn Khattab mengimpakan setengah hartanya. Utsman Ibn Affan mengimpakan 1/3 hartanya. Dan ketiga orang itu mengatakan, demi Allah, aku ingin hari ini orang yang paling banyak memiliki harta. Tapi Masya Allah, Abu Bakar tidak ada yang bisa mendahului. Kata Umar dan Utsman, demi Allah, la usabikuka abada. Aku tidak mampu mendahului kamu dalam setiap kebaikan. Yang kedua adalah orang yang berangkat dengan hartanya sendiri, tapi dia tidak mampu memberi harta kepada orang karena pas-pasan. Kelompok yang ketiga yang berangkat dengan harta orang karena dia tidak memiliki harta. Kelompok yang keempat tidak bisa berangkat dan nangis. Pernah gak kita nangis gara-gara kita tidak bisa impak? Pernahkah kita merasa iri dengan orang-orang yang melakukan infak dan sedekah? Pernah? Atau bahkan kalau kita tidak mendapatkan undangan untuk masalah pembangunan, kita merasa, alhamdulillah ma, hari ini kita tidak dapat apa-apa nih. Ya, kalau kita tidak dapat undangan untuk membicarakan tentang pembangunan, masya Allah, alhamdulillah. Bukan menangis. Para sahabat menangis. Mereka mengatakan, nangis. Sebagaimana dinyatakan dalam surat apa? At-Taubah. Dalam surat At-Taubah. Allah Ta'ala mengkisahkan tentang para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, kita lihat sejarah lain. Ketika melihat, dan ini kesempatan, hadis yang berbunyi, man sana sunatan fil Islam, sunatan hasanah. Itu kan ada asbabul wurudnya hadis itu. Ketika Nabi SAW kedatangan dari kaum Ansor yang berwajah pucat, berpakaian lusuh, mereka masakin. Lalu Nabi SAW seolah-olah marah. Kenapa bisa terjadi ada orang seperti ini? Kenapa terjadi seperti ini? Mana orang-orang yang kayanya? Maka Nabi SAW membacakan hadis itu. Lalu para sahabat dengan spontanitas, dengan sekaligus melemparkan harta-harta yang mereka miliki. Suratul Istijabah, para sahabat sangat cepat. Mereka adalah memenuhi perintah Nabi SAW. Ihwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, maka marilah kita dalam hal ini ta'awun, tolong menolong. Sebab penegakan amar ma'ruf nahi mungkar, penegakan dakwah, sebagaimana dijelaskan dalam ayat dan hadis-hadis, dakwah amar ma'ruf adalah sebagai peredam terhadap setiap musibah. Jadi kalau kita tidak gigih, kalau kita tidak bersungguh-sungguh, kalau kita tidak berjihad di dalam berdakwah kepada Allah, dalam menegakkan pendidikan, dalam menegakkan dakwah ini, ikhwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, keburukan ini akan menimpa kepada kita. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal, وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسَةً وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ anuhlika wa fina salihun qala na'am in kathuratil khobas. Allah Ta'ala berfirman, takutlah kamu kepada fitnah yang tidak akan ditimpakan kepada orang-orang zalim secara khusus, tetapi orang-orang yang baik pun akan tertimpa musibah tersebut. Lalu Aisyah radhiyallahu ta'ala berkata, bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, apakah kami bisa dibinasakan terkena musibah sedangkan kami orang-orang yang soleh? Maka Nabi SAW mengatakan, iya, apabila yang jeleknya lebih banyak. Jadi ikhwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, wajib. Ya, kita memang tidak menetapkan adanya zakat profesi, Pak. Tidak ada zakat profesi. Tetapi ahlus sunnah salafiyun akan mampu melakukan impak lebih dari itu. Tidak terbatas dengan 2,5% kalau kita mau imbang. Sebab tentunya dalam ayat-ayat, dalam hadis-hadis, bahwa mukmin yang hakiki, mukmin yang hak, dalam banyak ayat Allah Ta'ala menggandaikan antara sholat dengan zakat. Dengan sebab tidak menunaikan zakat, dengan sebab tidak menunaikan infak, terjadi gejolak di tengah-tengah masyarakat. Pencurian, kesenjangan ekonomi, kestabilan ekonomi, itu apa? Akibat kaum muslimin tidak zakat. Akibat kaum muslimin tidak mau imbang. Termasuk saya sampaikan, ketidakstabilan dalam dakwah, tidak stabilnya di dalam apa? Dalam pendidikan Islam. Kenapa tidak stabil? Maaf aja, Pak. Ini perlu saya sampaikan, karena memang saya pengelola pendidikan. Banyak ya, guru terpental. Ya walaupun memang guru juga, seorang muallim itu harus memiliki kesabaran. Betul. Tetapi kata orang Jawa Barat, ustadz itu bukan tongeret. Tahu gak tongeret? Yang suka bersuara, yang makannya angin gitu. Artinya kiai itu, guru itu bukan yang bersuara itu apa di pohon-pohon itu. Itu kan enggak ada ususnya ya. Makannya angin itu. Nah, ustaz juga sama. Mereka perlu hidup. Punya anak. Nah, kalau kita pengin stabil pendidikan ini agar para ustaz itu mencurahkan pemikirannya, jangan baru aja dia itu duduk setelah ngajar berpikir, hari ini beras belum ada nih. hari ini untuk beli lauk belum ada. Apalagi kalau di sini, beda dengan orang Jawa, makan dengan tempe cukup. Orang sini kalau tidak ada anyirnya katanya tidak bisa makan. Beda. Harus diperhatikan. Artinya apa diperhatikan juga bukan hanya bangunannya, orangnya harus diperhatikan. Untuk apa? Untuk meredam setiap keburukan, meredam setiap fitnah. Maka para ulama mengatakan, apabila mati para ulama, manusia akan seperti binatang melata, akan seperti binatang buas, seperti binatang ternak. Ihwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, walam yankudu ahdallahi wa rasulihi illa salatallahu alaihin aduan min guirihim fa'akhudu ba'bama fi aidihim. Tidaklah mereka melanggar perjanjian dengan Allah dan Rasulnya, melampaui batasan Allah dan Rasulnya, kecuali Allah Ta'ala akan menguasakan musuh-musuhnya. Jadi musuh-musuh dari musuh selain mereka. Lalu mereka akan mengambil apa yang ada di sisi kita. Wajar kalau setiap yang ada di sisi kita hari ini, mau berkaitan dengan gasnya, mau berkaitan dengan emasnya, peraknya, apa dan sebagainya. Bahkan ihwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, sekedar harga tempe dan tahu, itu hak petonya di Amerika. Ya, orang Indonesia tidak bisa menentukan harga tempe dan tahu. Harga kedelai tidak bisa kita tetapkan. Kenapa diambil? Bahkan kata orang, dulu ada yang dinamakan dengan jeruk Garut. Ya. Tetapi orang mengatakan, sekarang benih Garut, apa jeruk Garut adanya di Belanda. Orang Garut tidak punya lagi benih jeruk Garut. Nah ini semua ihwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala apa? Jawabannya adalah akibat dosa yang kita perbuat. Lalu Nabi SAW mengatakan poin yang kelimanya. Wa malam tahkum a'immatuhum bima anzalallah aw tahayyaru ila ja'alallahu ba'sahum bainahum. Tidaklah para pemimpin mereka tidak berhukum dengan hukum Allah, kecuali akan terjadi keburukan di antara mereka. Terjadi gejolak, terjadi pertikaian dan sebagainya. Hadirin ihwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadis ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa terjadinya fitnah, gejolak, baik yang berkaitan dengan politik, ekonomi, kehidupan, kesenjangan antara miskin dengan fakir, terjadinya banyak pembunuhan, terjadinya banyaknya pertikaian, pencurian, kedoliman. Ihwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal itu disebabkan dosa yang kita perbuat. Sebagai penutup, bagaimanakah kita keluar dari ini semua? Ihwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, maka jawabannya adalah fabisidki tawajjuhi ilallah wattaubati wal istighfar wabikasratil amali soleh. Maka diringkas dalam kalimat yang singkat, bagaimanakah kita keluar dan menyelamatkan diri dari semua itu? Maka ihwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, maka dengan kalimat yang mudah, apa yang diungkapkan oleh para ulama, maka dengan cara kita menghadap kepada Allah Ta'ala sepenuhnya, dengan kita benar-benar bertaubat kepada Allah dan beristighfar kepada Allah Ta'ala, Kita lihat dalam surat Nuh, Allah Ta'ala berfirman ayat 10, 11, 12, wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Lihat di dalam ayat ini Allah Ta'ala mengkisahkan tentang Nuh dan kaumnya. Allah Ta'ala berfirman, maka aku berkata, kata Nuh alaihi salam, beristighfarlah kalian, bertaubatlah kalian kepada Rabb kalian, maka Allah Ta'ala akan menurunkan hujan dari langit dan memperbanyak harta kalian, memperbanyak keturunan kalian. Ingat di dalam ayat ini, banyaknya harta identik dengan banyaknya keturunan. Sebab Allah Ta'ala telah menetapkan rizki setiap orang. Dan dunia ini makmur dengan pernikahan dan banyaknya manusia di muka bumi. Dan akan dialirkan sungai-sungai yang dengan sebabnya keluar buah-buahan, biji-bijian. Ada satu riwayat yang jelas, ya, sahih ataupun tidak, ada itibar bahwa Imam Ahmad pernah kedatangan 3 orang yang mengeluh kepadanya. Satu orang mengatakan, wahai Imam, berilah jalan keluar karena aku telah menikah lama, belum punya anak. Waqala istaghfir rabbah. Yang istaghfir rabbah, memintalah ampun engkau kepada Rabbmu. Datang satu kaum, yang ia telah ditimpa kemarau yang panjang. Lalu Imam Abu mengatakan, istaghfiru rabbakum. Kalian meminta ampun kepada Allah. Yang ketiga, datang orang yang senantiasa berusaha mencari harta, tetapi belum ditakdirkan kepadanya mendapatkan keuntungnya. Lalu dia bertanya, apa jalan keluarnya? Istaghfir Rabbah, memintalah ampun kepada Rabbkan. Lalu dia ditanya, wahai Imam, kenapa engkau ditanya dengan 3 pertanyaan, engkau menjawab dengan 1 pertanyaan, dengan 1 jawaban. Lalu dia mengatakan, tidaklah kamu ingat kepada ayat perkataan Nuh alaihissalam, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar yursilis sama alaikum midrar wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Istighfar. Maka ihwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, oleh sebab itu, ketika terjadi keburukan, bukan kewajiban kita harus menjelek-jelekkan pemimpin kita. Dan dalam hal ini, jangan salah paham juga bahwa kita ahlu sunnah setuju dengan kedoliman yang ada. Setuju dengan keburukan yang ada yang dilakukan oleh pemimpin kita, tidak. Sebab kita kewajibannya menasehati. Tetapi tentunya jangan menisbatkan kepada mereka saja. Sebab dalam hadis-hadis Nabi SAW menjelaskan kepada kita, dan para ulama ahli sunnah telah mengatakan satu kaidah yang sangat agung, apabila terjadi keburukan menimpa kepada kita, maka para ulama mengatakan, hendaklah kita bertoleransi dan menyerahkan urusan kepada Allah tentang keburukan pemimpin kita. Dan bereskanlah diri kita kepada Allah Ta'ala. Tunaikan hak kepada mereka, menghadaplah kita kepada Allah, Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Imam Ahmad rahimahullahu Ta'ala, ketika di penjara, apakah dia menjelek-jelekkan pemimpinnya waktu itu? Di tengah-tengah masyarakat, mengajak orang untuk berdemo? Tidak. Maka dia apa? Sidqut tawajjuh ilallah. Bahkan ketika kaum muslimin telah berkumpul di depan penjara. Yang kata Imam Al-Mawarzi, kami tidak bisa menghitung jumlah kaum muslimin menunggu secari kertas dari Imam Ahmad untuk memberontak. Tetapi Imam Ahmad memerintahkan, isbiru, sabarlah kalian. Sehingga dalam kenyataannya Allah Ta'ala menolong kaum muslimin pada waktu itu. Dan datang seorang pemimpin yang mengatakan Al-Quran kalamullah setelah itu. Dan terjadi kebaikan. Maka Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, sepanjang saya meneliti sejarah dari sejak munculnya Hajjaj Ibnu Yusuf, pemimpin yang zalim, pemimpin yang diktator, pemimpin yang telah membunuh tidak kurang dari 100 sahabat. Lalu Imam Ahmad mengatakan, dalam apa yang saya pernah baca, penelitian beliau mengatakan bahwa keburukan itu semakin bertambah ketika terjadi orang-orang yang keluar dari ketaatan dari pemimpin yang zalim dan menjelek-jelekan mereka. Maka oleh sebab itu Imam Hasanul Basri dan yang lainnya mengatakan, Imam Qadiyan mengatakan, seandainya aku memiliki doa yang mustajab, maka aku akan mengkhususkan doa ini bagi pemimpin kami. Sebab kebaikan pemimpin kami adalah kebaikan untuk kami semua. Tapi ingat ya, ini bukan berarti Ahlus Sunnah membenarkan kedoliman. Tidak akan mengingkari kedoliman. Kita akan mengingkari kedoliman sekecil apapun, semampu kita mungkin, tetapi dengan cara yang syariah, cara yang syar'i, cara yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para ulama mengatakan, iltimas kepada diri kita. Artinya apa? Sentuh diri kita, lihat diri kita sebelum kita melihat pemimpin kita. Ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Termasuk apa? Umpamanya sekarang kenapa TKI terdolimi? Kita harus bertanya, bukan berarti kita tidak akan mengajukan sesuatu kepada para pemimpin kita. Tidak, tetapi kita harus introspeksi diri bahwa itu semua akibat kebodohan. Salah satunya apa? Pelanggaran. Kenapa si wanita pergi tanpa mahram? Kan ini maksiat. Ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Ini jelasan oleh para ulama. Sidqu tawajjuh inabah ilallah. Ini adalah rahasia. Yang kedua adalah apa? Memperbanyak amal soleh. Memperbanyak ketaatan. Lihat di dalam hadis sebagai penutup, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamayansurullahu hadhil ummata bidhaifiha bidu'aihim wa bisolatihim wa biikhlasihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya Allah akan menolong umat ini dengan orang-orang lemahnya. Dengan apanya? Dengan sholat-sholat mereka, dengan ikhlas-ikhlas mereka, dengan doa-doa mereka. Dengan doa-doa mereka, keikhlasan mereka, sholat mereka. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus sholihat la yastahlifanahum fil ardi kama istahlafal ladina min qablihim. Lihat amal soleh. Walau an ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh. Perbanyak amal soleh. Perbaiki salat kita, perbaiki saum kita, perbanyak sunnahnya, perbanyak mustahabnya. Banyak kebaikan-kebaikan. Ini di masa-masa fitnah. Jadi kata para ulama, fitnah ditolak dengan ibadah. Ditolak dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ungkapan para ulama yang sering saya sampaikan, aqimu daulatal Islam fi nufusikum satakunu fi ardikum. Tegakkan daulah Islam dalam diri kita akan tegak di negara kita. Sebagian para ulama mengatakan, apabila sholat subuh kaum muslimin banyaknya seperti sholat jumatnya, maka akan terjadi banyak kebaikan di negara ini. Kita lihat berapa orang di masjid-masjid kita yang sholat subuh. Ada yang masjid, dia muadzin, dia yang qomat, dia yang jadi imam, dia yang jadi makmum juga. Satu orang. Musibah. Musibah. Maka dakwah ahli sunnah tidak memulai dengan menjelek-jelekan pemimpin kita. Pemimpin kita adalah sama orang yang perlu kita dakwahi. Orang yang perlu kita luruskan. Seperti masyarakat kita. Sama. Kita diperintahkan untuk menegakkan Islam. Pemimpin kita juga sama diperintahkan untuk menegakkan Islam. Kalau kita pemimpin kita tidak menegakkan syariat Islam, kita yang dituntut. Kenapa kita mesti capek-capek? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hadirin ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, ini telah melewati 5 menit. Tadi panitia mengatakan sampai 11:30. Tapi saya ada pesan tadi, jadi saya mohon ya, tuh penekanan bahwa kalau antum sama-sama pingin ya menegakkan kebaikan di kota ini dan membina generasi, tolong harus kita itu tolong menolong, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Sisihkan apa yang kita miliki dan Allah Ta'ala akan melipat gandakan. Yakini apa yang kita impakan, apa yang kita berikan. Tidak punya hari ini, kita berjanji besok akan ngasih. Ini penekanan agar kita sama-sama bisa untuk menegakkan sunnah ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah nanti ada pertanyaan setelah kita beristirahat.